Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo berpandangan, jika sebuah transaksi suap atau korupsi, seperti kasus mantan bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, dilakukan dalam mata uang dolar Amerika dengan jumlah besar, maka transaksi itu akan tercatat di Bank Sentral Amerika dan juga perbankan lokal, serta PPATK, sehingga proses pelacakan sebenarnya bisa dilakukan dengan menelusuri catatan-catatan itu. Untuk membahas mengapa kasus Nazarudin cenderung bergulir lebih cepat dibanding fakta dan data yang ada, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, ada yang berpendapat kasus mantan bendahara Partai Demokrat bergulir lebih cepat dibanding fakta dan data yang ada. Apa pendapat Bapak? Iyalah, sebetulnya ini kan lebih ke gosip publik ya untuk ini, dan semua orang akan bilang, ini A1 nih, informasinya A1, semua orang ngomong rahasia, katanya rahasia negara, kayak gitu-gitu kan. Dapat informasi. Jadi ini menjadi menarik sebagai konsep politik gitu loh. Faktanya kan sebetulnya sederhana aja kalau buat saya. Lantas sesederhana apa fakta yang sebenarnya itu, Pak Her? Nah, satu, ini kan implicated, dia orang melakukan menyusun teori konspirasi ini sekarang bahwa vaksinnya Anas sama vaksinnya Marzuki Ali belum selesai bertarung, jadi dia dijebak karena ini orangnya Anas. Kalau kita lihat kronologinya kan, yang ditangkap itu kan Wafid Muharram di Kemenekpora, kemudian di catatan perusahaannya Mindo itu ada nama dia, baru nyangkut ke dia, kenalah. Menjadi gosip politik gitu loh. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus yang kayak dia kejeblos gitu, kayak Sigit Aryo Wibisono dulu kejeblos gitu, kalau Antasari kasus lainnya bisa, itu kebanyakan pemain-pemain di daerah yang main di Jakarta. Pemain daerah kalau masuk Jakarta itu tidak tahu bahwa Jakarta ini penuh dengan binatang buas. Dia pikir ini kebun binatang. Macannya lucu ya. Buayanya manis banget nih, gitu kan. Ularnya cantik nih, kan. Dia tidak tahu bahwa kebun binatang itu, dia pikir nih, binatang-binatang buas ini di kerangkeng. Dia tidak tahu kerangkengnya tuh nggak ada gemboknya semua. Begitu dia los macannya digigit lah putus tangannya kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.